Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali kita berkumpul bersilaturahmi sekaligus kita menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita selalu berharap dan berdoa apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Kifayatul Akhyar, yang sekarang kita masuk pada bab atau subbabnya mustahik zakat yang ketiga, sinfus sadis, yaitu al-amil. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. As-sinfu as-salisu al-amil wa huwa alladhi ista'malahu al-imamu ala akhdhi az-zakawati liyadfa'aha ila mustahiqiha kama amarahu Allahu ta'ala fayajuzu lahu akhdhu az-zakati bi syartihi li'annahu min jumlatil asnaf في الآية الكريمة. كذا إمام تقي الدين أليسني رحمه الله تعالى. أهلا أستاذ الكفلي. الصنف الثالث kelompok yang ketiga, yang mana dia mustahik zakat, berhak mendapatkan zakat. العامل yaitu amil. وهو الذي, siapa itu amil? وهو الذي, dia adalah استعماله الإمام, orang yang dipakai oleh imam. Dari saya tuh dari dulu melihat kalau amil tuh memang syarat utamanya adalah adanya SK dari sultan, adanya SK, surat keputusan dari pemerintah yang sah. Artinya kalau ada orang yang tiba-tiba menjadikan dirinya sebagai amil, kalau belum diangkat oleh imam, oleh sultan, ya nggak sah. Dia tidak sebagai amil, tapi amilnya, amil yang benar itu amil yang diangkat oleh imam. Yang saya lihat begitu dalam kitab-kitab fikih itu adalah amil adalah orang yang diangkat oleh imam gitu. Ya, imam kita presiden. Presiden kemudian mengangkat atau mendirikan departemen agama dipimpin oleh menteri. Jadi semua urusan keagamaan ada pada menteri agama. Lalu Menteri Agama bikin badan namanya Badan Zakat Amil Basnas, tuh singkatannya Badan Zakat Infak dan Sedekah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau karena ini kan, karena zakat itu kan perlu adanya hak penindakan. Penindakan dalam arti orang kalau punya uang tapi nggak bayar zakat, itu kan kata Allah, khudh min amwalihim shadaqatan. Khudh min amwalihim, ambillah. Itu kalimatnya tuh ala sabilil qahri kan gitu. Kata banyak ulama tafsir, ala sabili al qahri, diambil secara paksa. Lalu siapa orang yang punya hak memaksa orang lain di sebuah negara? Ya aparat. Aparat kejaksaan atau juga aparat kepolisian. Bahkan TNI aja nggak punya kan, TNI aja nggak punya hak penindakan gitu. Badan amil zakat, iya, Bernamil zakat nasional. Ya kecuali kemudian lembaga zakat swasta itu diberikan SK juga dari pemerintahan. Maka sah itu jadi amil. Tapi kalau belum diangkat, saya sih ngelaca begitu. Maka amil-amil yang ada di masjid, di musola, kalau memang belum punya SK dari Basnas atau dari kementerian, ya dia sifatnya perantara. Sama kayak orang nitip. Ya kayak orang nitip kurban gitu. Jadi perantara, bukan amil. Amil itu kan ngurusin. Dan dia diangkat oleh imam. Huwallazi istamalahul imamu adalah orang yang dipakai oleh imam. Imam kita presiden. Kan kalau kita buka siapa itu Al-Ahkam Sultaniyahnya Al-Mawardi, kepemimpinan dalam Islam, artinya syariat ulama fikih memberikan keabsahan orang dilayak disebut imam, itu kan dari tiga caranya. Pertama, dia dapat mandat wilayah itu dari Wilayatul Ahdi. Wilayatul Ahdi itu ini, apa namanya? Yaitu monarki dari anak, dari bapak turun ke anaknya. Atau bil istilah itu dengan kudeta. Gitu. Itu juga sah. Yang ketiga dengan apa? Ahlul halli wal aqdi kan gitu. Ahlul halli wal aqdi. Kita nih model yang ketiga, ahlul halli wal aqdi. Cuman belakangan ahlul halli wal aqdi kita gagal berani milih diri, akhirnya diserahin ke kita. Cuman dia juga yang ngurusin, ujungnya sama-sama aja. Dikorup juga, dia juga yang menang-menang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Pak Kang Yanto Cikarang. Ahlan. Jadi walladzi istamalahul imamu, dia adalah orang yang dipilih oleh imam, diangkat oleh imam pemimpin ala akhri zakawati, untuk mengambil zakat, liyadfa'aha, agar dibayar itu pemilik hartanya, ila mustahikiha, kepada orang-orang yang berhak, yang mustahik terhadap zakat tersebut, kama amarahullahu ta'ala, sebagaimana diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wayajuzu lahu akhdhu zakati bi syartihi, maka boleh itu amil mengambil zakat, mendapat jatah zakat, bi syartihi, dengan syaratnya, dengan syarat, nanti ada syarat amil, li'annahu, nih Fib aneh masih gak enak nih duduk ya, jadi syarat kejepit HNP aneh nih, 2017 kambuh lagi nih, jadi kalau dari tiduran ke bangun tuh usahanya sampai 3 menit kadang, sampai 5 menit susah. Ini kalau lagi duduk gini nyari yang enak susah juga. Ini dari 2017 kambuh lagi kemarin ya. Fayajuzu lahu akhdhu, maka boleh itu amil mengambil jatah zakat, bisyartihi, dengan syaratnya, dengan syarat, nanti syarat amil, annahu min jumlatil asnaf, karena amil min jumlatil asnaf, dia bagian dari keseluruhan kelompok 8 fil ayatil karimah, dalam ayat yang sudah disebutkan. Al-ayah al-karimah surat At-Taubah ayat 60. Wala haqqa lis-sultani fi zakati, dan tidak ada kelayakan, tidak berhak lis-sultani bagi pemimpin fi zakati, dalam hal zakat. Jadi presiden walaupun dia yang ngurusin amil, tapi dia enggak dapat jatah zakat. Sultan enggak dapat. Wala haqqa risultani fi az-zakati, tidak ada haknya itu sultan terhadap zakat. Wala li waliil iklimi, dan juga tidak ada berhak zakat siapa waliil iklim. Waliil iklim itu kalau bahasa kitanya gubernur, al-muhami, al-muhafiz, gubernur, wali kota, bupati. Wa kadzal qadi, begitu juga hakim. Oh, hakim itu berarti ini ya, apa ya, kantor apa namanya, Mahkamah Agung. Bal rizquhum, akan tetapi rezekinya mereka itu, sultan, gubernur, waliul amr, wal qadi, waliul iklim, idza lam yatatawwa'u, kalau memang mereka tidak bervoluntir. Jadi aslinya jadi pemimpin itu voluntir itu, kalau kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, aslinya orang jadi pemimpin itu tatawwa, jadi voluntir, sukarela. Ya dia mimpin karena memang dia selesai urusannya, maka dia bersukarela, bertatawu dari dirinya untuk ngurus perkara semua orang gitu. Barizkuhum, akan tetapi rezeki mereka. Mereka dapat uang itu, mereka dapat kebutuhan. Idza lam yatatawwa'u, kalau memang mereka tidak bervoluntir untuk jadi pemimpin, min khumsil khumusi al murassadi lima sarihil amah, maka jatahnya itu dari 1/5 dari 20% ghanimah al murassad yang memang ditujukan lima sarihil amah untuk kepentingan umum, kan gitu. Fa ma ghanimtum falillahi khumsuhu walirrasul walidil kurba wal yatama wal masakini wa bani sabil, kan gitu. Lillahi war rasul itu 1/5, 20% itu juga diartikan sebagai pemimpin karena dia berdiri untuk maslahil amah, untuk kepentingan orang banyak. Jadi ghanimah, cuman kan ghanimahnya enggak, ini sekarang udah enggak ada, kan gitu. Kalaupun ada, pemerintahnya oon pemerintahnya oon gitu. Jadi kalau idza lam yatatawwa'u, tapi kan kita sekarang sukarela, kita nih warga sukarela memberikan sebahagian rezeki kita untuk kita upah, jadikan upah kepada para pemimpin. Itu. Lalu para pemimpin bikin usaha lagi, bikin BUMN, biar apa? Ya biar untung. Kalau untung kan operasional kenegaraan, ke pemerintahan provinsi jalan, gitu. Wa min syartil amili, dan syarat amil, nah ini. Waalaikumsalam Pak Jagat. Nah, kemudian syarat amil ayyakuna faqihan, dia haruslah faqih. Orang yang ngerti tentang fikih zakat, fibabiz zakati, dalam bab zakat. Jadi biarin dia enggak ngerti bab salat, biarin dia enggak ngerti bab jenazah, biarin dia enggak ngerti bab puasa. Yang penting dia kudu ngerti bab zakat begitu. Yang penting dia jadi harus faqih. Intinya kan dua kalau fikih zakat tuh. Apa namanya? Al-jam'u wa tauzi'. Pertama ngumpulin zakat, kalau dia harus ngumpulin zakat, maka dia harus tahu harta mana aja yang wajib zakat. Siapa yang wajib bayar zakat, begitu, berapa nilai yang wajib dibayarkan, kan gitu. Kalau kewajiban kedua, tauzi, itu distribusi, maka dia harus tahu mustahiknya siapa. Yang penting itu, al-jam'u wa tauzi, ngumpulinnya zakat, wa tauzi, kemudian distribusi. Maka dia harus tahu tuh siapa yang wajib zakat, jenis harta apa aja yang wajib zakat. Jangan setiap orang ngeliat punya rumah, diwajibin, kan enggak. Enggak setiap orang punya rumah kemudian wajib zakat. Ya dia sih punya rumah, tapi bisa aja rekeningnya cuma isi 200.000 gitu. Dan sekarang banyak loh orang Jakarta punya rumah tapi enggak bisa makan. Rumah doang punya tapi duit kagak ada. Kerjaan baru di PHK, corona kan gitu. Mana corona dua kali sekarang. Susah lagi nyari kerjaan. Jadi harus faqihan fi babi zakah hatta ya'rif, sampai jadi kalau dia faqih, ya Arif, dia tahu ma yajibu minal mali, mana yang wajib bayar, mana harta mana yang wajib zakat. Wa qadral wajibi, dan juga dia tahu seberapa kewajibannya. Bukan cuma tahu emas itu wajib zakat, tapi juga dia harus tahu kalau orang punya emas bayar zakatnya berapa. Jangan mentang-mentang emas kemudian seemas-emasnya semua dibayarin, kan enggak. Wa ya'rif qadra wa qadral wajibi, dia tahu kadar wajibnya berapa. Wal mustahik min ghairihi, dan juga siapa mustahik, dia tahu siapa mustahik min ghairihi, daripada selain dia. Dia kan amil nih, amil mustahik. Selain dia yang dapat berhak zakat itu siapa? Dia harus tahu juga. Itu. Sekarang nih dengan segala hormat ya, amil-amil di beberapa lembaga zakat swasta ya, itu kadang-kadang juga enggak ngerti bab zakat. Harta jenis apa yang wajib zakat. Pokoknya yang tahu tuh sekarang produknya modern semua. Zakat profesi wajib zakat, padahal profesi kan bukan kewajiban zakat dengan segala pertimbangan perdebatannya begitu ya. Ya tentu yang wajib zakat itu emas peternakan. Jangan-jangan amil sekarang tuh lebih ngerti zakat profesi dibanding zakat peternakan, padahal peternakan itu dalilnya lebih kuat dan kesepakatan ulama atas itu ada dibanding zakat modern gitu ya. Begitulah. Wal mustahik min ghairihi, itu yang pertama, yakuna faqihan. Yang pertama syarat amil apa? Faqihan, dia harus faqih. Orang yang ngerti tentang ilmu zakat. Nah, ilmu zakat yang dia harus ngerti ya cuman dua masalahnya, al-jam'u wa tawzi', ngumpulin dan bagiin. Nah, untuk ngumpulin dia harus tahu harta mana yang wajib zakat, siapa yang wajib zakat, berapa kadar wajib zakatnya. Kemudian tauzi distribusinya dia harus tahu mustahik selain dia siapa itu. Biarin dia enggak ngerti bab puasa, biarin. Dia enggak ngerti bab kurban juga enggak ada masalah. Yang penting dia ngerti bab zakat. Yang penting dia ngerti bab zakat. Wa ayyakuna aminan. Nah, dia harus orang yang terpercaya. Jadi bukan PNS atau enggak, tapi dia haruslah orang yang terpercaya, dipercaya, orang yang jujur. Karena dia yang megang duit rakyat nih. Karena dia megang duit banyak orang dan itu duit ibadah, maka tidak boleh diselewengkan gitu. Enggak boleh dialihin buat infrastruktur gitu misalnya, gitu ya. Misalnya ketua apa namanya pimpinan Basnas diminta oleh siapa gitu untuk menginvestasikan. Investasi memang diperdebatkan. Tapi kalau melihat banyak kitab-kitab klasik, saya sih lebih condong bahwa harta zakat itu nggak boleh diinvestasikan. Karena harta zakat itu kudu dikasih langsung. Jadi jangan didiem-diemin. Karena zakat itu kita ngasih ikan, bukan ngasih kail. Kalau mau ngasih kail, jangan pakai zakat. Ya pakai wakaf, pakai sedekah, pakai apa lagi. Banyak macamnya kan begitu. Tapi kalau yang namanya zakat itu ngasih ikan. Ini kita punya duit nih, 100 juta, wajib zakat. Kasih tuh zakat tuh ke siapa? Ke miskin. Cuman gue usah ngasih syarat nih, ini gue kasih ini 2,5 juta, 2,5 juta ini zakat gue, tapi lu syaratnya 2,5 juta tuh ini ya, lu beliin gerobak ya, besok lu mau enggak ada kewajiban gitu, langsung kasih 2,500 tuh jadi punya dia. Dia urusan mau tetap jadi miskin begitu ya terserah dia gitu. Nah, tapi yang namanya kewajiban zakat kita udah beres, nggak usah. Kalau mau memberdayakan, jangan dari duit zakat, tapi dari duit ya wakaf, sedekah, yang lain-lain. Kalau zakat tuh ngasih ikan, maka mengentaskan kemiskinan dengan zakat tuh susah. Kenapa susah? Pertama, kewajiban zakat nggak tiap tahun. Orang yang wajib zakat tahun ini, tahun besok belum tentu wajib zakat. Jadi kewajibannya tuh masih bimbang, kan begitu. Masih bimbang. Kemudian yang kedua, nilai zakat tuh nggak gede-gede amat, cuman 2,5%. Ya iya sih kalau 100 juta, 2,5 juta, tapi kalau orang punya 1 miliar, gitu. Orang di Indonesia punya 1 miliar, jangankan zakat, pajak aja kagak bayar deh. Iya, orang punya 1 miliar nih, jangankan mikirin zakat, pajak aja dia berusaha buat kabur-kaburan, apalagi mau ngebebanin zakat. Gitu. Jadi mengharapkan zakat mengentaskan kemiskinan itu susah di Indonesia. Kalau mau digenjot tuh pakai wakaf, gitu. Pakai wakaf atau pakai sedekah. Itu apa namanya? Benturannya itu pertama enggak tiap tahun zakat, yang kedua nilainya sedikit, yang ketiga apa tadi tuh? Zakat itu ibadah. Karena ibadah kita terbentur dengan aturan baku wahyu. Dan wahyu terhadap zakat itu kan terbatas gitu. Ya walaupun kemudian ada apa namanya wacana modernisasi zakat, kemudian muncul zakat modern, ya itu sih silahkan. Cuman kan zakat yang disepakati ini kan gak begitu ya, gitu. Akhirnya zakat modern yang dihasilkan itu kan juga masing-masing punya versi sendiri. Versi dompet duafa begini, zakat profesi. Versinya rumah zakat begini, versinya Basnas beda lagi, versinya ilmu beda lagi. Nah gitu kan, jadi beda-beda akhirnya. Maka itu kalau urusan zakat itu kan ibadah. Dia terbentur dengan aturan baku bahwa ini harus ngikutin wahyu. Apalagi Syafi'i kan gitu. Apalagi Syafi'i. Yang wajib zakat cuma emas dan perak. Tambang segitu-gitunya banyak tambang tuh. Enggak wajib zakat. Yang wajib zakat itu cuma emas dan perak. Aminan wa ayyakuna aminan hurran, dan dia harus merdeka, li annaha wilayah, karena untuk ngurusin zakat tuh harus punya wilayah, harus punya apa istilahnya kuasa atas orang lain. Dan budak ya jangankan dia wilayah, dirinya aja dia enggak punya kan begitu. Fala yajuzu ayyakuna al-amilu mamlukan, maka tidak boleh amil itu adalah seorang budak. Fala fasikun, dan juga tidak boleh orang fasik. Fasik itu ya al-khuruju an ta'atillah, kan gitu, keluar dari ketaatan oleh Allah. Siapa contohnya? Kasyarabatil khamri, itu haknya tuh tambahin ta'fib, ta' marbuto. Kasyarabatil khamri, di sini enggak ada ta' marbuto. Kasyarabihil khamra, yang benar kasyarabatil khamri, seperti peminum khamr. Enggak boleh tukang mabuk. Ketahuan narkoba PNS ya jangan jadi amil gitu. Wal makasah, dan juga tukang ngambilin pajak. Wal makasah. Wal makasah itu upeti, pajak yang dibebani terhadap rakyat dari pemimpin yang zalim gitu. Wa'wani zalamati, dan juga tidak boleh dia jadi orang fasik. Siapa contohnya? A'wani zalamah, yaitu penolong pemimpin zalim, penolong orang-orang zalim. Qatalallahu man ahdara dinallahi, semoga Allah memerangi mereka. Siapa ahdara dinallah, yang menyepelekan agama Allah. Alladzi syara'ahu li nafsihi, yang memang Allah sudah syariatkan untuk dirinya. Wa arsala bihi rasulahu, dan Allah telah mengutus rasulnya. Wa anzala bihi kitabahu, dan Allah telah menurunkan kitabnya. Jadi enggak boleh orang fasik. Siapa contohnya? Tukang minum khamr, tukang ngambil pajak, dan juga orang-orang yang mendukung kezaliman. Itu ini sekarang banyak kezaliman didukung. Walaupun yang dukung bot semua, robot semua. Itu bazar. Satu orang bikin akun 100. Itu juga sama tuh, awanidzalamah. Mendukung kezaliman. Qatalallahu man ahdar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memerangi siapa orang yang menyepelekan agamanya yang telah Allah syariat untuk dirinya, dan juga Allah telah mengutus rasul. Wa anzala bihi kitabah, dan Allah juga telah menurunkan kitab sucinya. Wa yushtaratu an yakuna musliman, jadi pertama faqihan aminan hurran, yang keempat an yakuna musliman, muslim. Faqihan aminan hurran wa yushtaratu an yakuna musliman, syarat yang keempat muslim, li qawlihi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan la tattakhidhu bitanatan min dunikum, janganlah kalian jadikan bitanah. Bitanah itu kan batin itu dalam, maksudnya jangan jadikan orang yang ngurusin daleman kalian. Ini soal zakat kan daleman kita orang muslim, soal harta kita dikemanakan, berapa kita wajib zakat, itu bitanah. Jadi kita kalau mau ngomong rahasia gitu, kita nih punya urusan nih, kan kita nggak berani ngomong ke orang lain. Kenapa? Dia bukan orang kenal kita. Tapi kalau kita ngomong ke yang kenal, berani. Kenapa? Ya dia dekat sama kita, dia orang yang tahu siapa kita. Itu namanya bitonah. Bitonah itu orang yang kita jadikan sandaran untuk urusan kita. Bitonah. Maka, dan dia tahu seluk-beluk kita, maka namanya bitonah. La tattakhidhu bitanatan min dunikum, kata Allah, janganlah jadikan orang yang ngurusin urusan dalam kalian, termasuk urusan harta, min dunikum, dari selain kalian, dari selain orang muslim. Makanya wajar kalau kemarin ada wacana apa namanya pemimpin seagama, ya emang itu yang kita aja yang diajarin sama kita begitu, yang diajarin oleh syariat kita begitu. Emang begitu. Orang bilang apa namanya enggak toleran. Enggak toleran apaan gitu. Min diunikum, wa qala Umar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an mengatakan la ta'manuhum, la tu'amminuhum, la tu'amminuhum. La tu'amminuhum apa la ta'manuhum? La ta'manuhum nih. Di sini la ta'manuhum, janganlah kalian percayakan perkara kepada mereka. Wa qad khawwanallahu, wa qad khawwanahumullahu, wala tuqarribuhum wa qad ab'adahumullah, janganlah percayakan perkara itu kepada mereka. Wa qad khawwanahumullah, karena Allah telah membuat mereka orang yang, jadi mereka tuh min apa istilahnya, salah satu sifat yang sudah Allah tetapkan, mereka berkhianat. Allah membuat mereka berkhianat. Wala tuqarribuhum, dan janganlah kalian mendekati mereka. Wa qad ab'adahumullah, karena sesungguhnya mereka telah dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad dzakartu tatimmat kalami Umar, dan telah aku sebutkan tatimmah sempurnanya perkataan Sayyidina Umar. wa ma sababahu, dan apa sebab Umar mengatakan demikian, fi kitabi, dalam kitabku, namanya kum'un nufus fi ru'ya fi ruqyatil ma'yus, kum'un nufus wa huwa mimma la yastajni anhu, dan terusannya ya enggak perlu kita sebutin di sini, maksudnya begitu. Ya, iya, bila kena anti Pancasila. Lah dia Pancasila, ngaku Pancasila NKRI, tapi ngucapin selamat ulang tahun sama PKI. Itu entai ledik itu. Kalau orang Betawi bilangnya tai ledik tuh. Berak sekebon katanya. Qala Mawardi, jadi harus Amil tuh pertama faqihan aminan musliman hurran. Empat. Dia harus orang faqih, dia orang yang terpercaya, kemudian dia adalah orang muslim, kemudian dia merdeka. Ada empat. Kalau sekarang jadi tinggal dua atau tiga. Karena merdeka enggak perlu, karena hampir semua kita adalah orang merdeka. Jadi syaratnya dia muslim, dia faqih, ngerti itu bab zakat, dan dia juga adalah orang yang aminan, terpercaya. Itu. Mana lagi? Makanya untuk bisa terpercaya tuh jangan sampai Amil tuh adalah orang yang punya, apa kalau bahasa kerennya tuh, interest conflict buat. Jadi karena dia ngurusin harta, jangan sampai dia adalah orang yang punya usaha berkaitan dengan harta gitu ya. Dia punya usaha jadi komisaris BUMN gitu. Nah kan jadi perusahaannya jadi lancar, itu kan punya konflik interest namanya. Kan gitu. Dia punya apa namanya, punya jamaah, dia ngurusin haji, ya jemaah dia mulu yang jadi berangkat haji kan. Dia punya perusahaan finance, lalu dia ngurusin zakat. Waduh bahaya itu, kalap-kalap duit zakat jadi nambel kekurangan finance dia gitu. Itu juga salah satu cara untuk menentukan bahwa dia amin atau tidak. Maka jangan dipilih orang yang punya konflik interest terhadap perkara tersebut gitu. Maka harus orang yang bebas, free gitu. Orang yang enggak pernah punya apa istilahnya dosa masa lalu. Gitu. Makanya dari dulu saya pengen banget kalau Amil tuh punya hak penindakan gitu. Make rompi kayak orang KPK, kayak polisi tuh kan, ditindak. Nah, satu waktu nanti kita lihat di TV gitu. Amil Zakat Republik Indonesia menggerebek rumah orang kaya nomor satu di Indonesia, Fulan bin Fulan, karena menolak bayar zakat untuk tahun ketiga. Wow, itu kan headline-nya cakep banget itu. Oh, dia menggerebek rumahnya, ternyata ditemukan bukan cuman perusahaan yang nunggak, emasnya juga nggak bayar. Gitu. Ternyata di belakang rumahnya ada peternakan, kambing 500 ekor, sapi 200 ekor, kagak ada yang bayar. Wow. Itu kan mantep itu. Tapi kan kita gak bisa. Amil gak bisa begitu. Amil kita tuh ya nungguin aja di kantor. Nungguin aja di kantor. Gitu. Iya kan cakep tuh masuk berita internasional. Iya kan jibayatu zakah minasultah al-Indonesia. Gitu. Melakukan penyerbuan kepada. Wah cakep. Qala al-Mawardi, Imam al-Mawardi mengatakan, idza ayyana lahu al-imam shay'an ya'khudhuhu lam yashtarit al-islam. Kata Imam al-Mawardi, idza ayyana lahu al-imam shay'an, kalau seorang imam menentukan atau menunjuk dia untuk sesuatu, ya'khudhuhu, yang mesti diambil, artinya ambil zakat udah punya, kemudian diangkat lagi nih karena mungkin ada orang yang punya harta tapi susah diambil, diangkat satu orang yang bukan muslim, ente khusus ngambil zakatnya Fulan bin Fulan gitu. Idza ayyanal imamu, idza ayyana lahul imamu, kalau imam menentukan untuk dirinya syai'an, sesuatu, ya khuluhu, yang wajib dia ambil dari bagian daripada zakat, lam yashtaritil islam, artinya untuk jadi amil syaratnya Islam. Tapi kalau kata imam enggak perlu Islam, jadi itu enggak perlu Islam. Kata imam begitu. Itu kata Imam Al-Mawardi. Qala An-Nawawi, tapi Imam Nawawi mengatakan wa fi dzalika nadhar, ini perkataan Imam Mawardi ini nadhar, perlu ditinjau. Qultu, aku mengatakan, ini yang mengatakan ini Imam Taqiyuddin Al-Islami. Gitu ya. Tapi kata Imam Nawawinya pokoknya fihi nadhar. Ini enggak benar nih, mesti ditinjau lagi nih. Masa iya enggak orang Islam boleh, bukan orang Islam jadi amil. Qultu, aku mengatakan Imam Taqiuddin Al-Isni, wa maqalahu Mawardi, apa yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi, dha'ifun jiddan, itu sangat lemah. Lam yadhkurhu fi ma'alamu ghairuhu. Lam yadhkurhu fi ma'alamu ghairuhu. Tidak pernah disebutkan oleh siapapun yang saya tahu. Lam yadhkurhu, tidak pernah disebutkan seperti itu, yaitu amil boleh diangkat bukan dari muslim, fi ma'alam, dari mana yang saya tahu, ghairuhu selain. Jadi enggak ada orang selain dia itu ngomong begitu. Cuman dia doang ini gitu. Dia ngomong begitu. Jadi lemah sekali. Wa kaifa yaqulu bidzalik, dan bagaimana mungkin seorang Imam Al-Mawardi mengatakan begitu, hatta yakunal kafiru 'alal muslimi sabil. Yang akhirnya gara-gara perkataan dia menjadikan bagi orang kafir alal muslimina sabil, dia menjadikan bagi orang kafir terhadap orang muslim ada celah bagi dia masuk situ, ada jalan. Waqad qala Allah Ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wala yaj'alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila, dan tak sekalipun Allah jadikan lil kafirin, bagi orang-orang kafir, alal mu'minina sabila, terhadap orang mukmin sebagai jalan. Artinya jangan pernah kasih kuasa terhadap orang non-muslim untuk orang muslim gitu. Nah, ini udah mulai nih. Ini Imam Taqiuddin Al-Isni ini lebih Rizik daripada Habib Rizik. Dia tuh lebih Habib Rizik daripada Habib Rizik itu sendiri nih, Imam Taqiuddin Al-Isni. Kalau sekarang begitu ya. Gak boleh. Orang jadi jangan jadikan, walaupun memang diperdebatkan kan kesepakatannya, yang jadi kesepakatan seluruh ulama sejagat bahwa orang non muslim nggak boleh ngurusin perkara muslim dalam wilayatul uzma, wilayah yang paling tinggi begitu. Sedangkan wilayah yang tidak uzma, yang seperti apa namanya, guru, ngajar, supir, apalagi perkara-perkara yang bukan wilayatul uzma, itu kan yang diperdebatkan karena dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan dulu hijrahnya ditemenin sama orang non muslim, jadi penunjuk jalan Abdullah al-Uraikid kan gitu. Itu yang jadi pertimbangan beberapa ulama. Tapi soal wilayatul uzma, wilayah al-uzma, semua sepakat enggak boleh begitu. Makanya dulu kalau ada perkara pilih presiden muslim, itu bukan radikal, bukan. Emang ajaran kita begitu. Kan kita diajarin begitu. Justru anehnya ada orang yang kagak demen sama orang yang milih presiden seagama. Nah itu gue bingung. Bingung juga tuh. Terus siapa yang ngajarin situ? Orang milih sesuai agamanya malah dilarang. La siyama fi zamanina gitu. Jadi Imam Taqiuddin Al-Isni bilang Imam Al-Mawardi itu enggak mungkin ngomong kayak gitu. Bagaimana mungkin dia mengatakan begitu padahal Allah telah memberikan kepada kita perintah jangan jadikan untuk orang kafir itu jalan untuk menguasai orang muslim. Ini kan juga sama, bagian daripada penguasaan terhadap harta zakat. Jangan. La siyama apalagi fi zamanina, di zaman kita, hadza al-fasid, yang zaman udah rusak. Wa qad ra'aitu ba'dudz zalamah, saya telah melihat dengan kepala mata saya sendiri, ba'dudz zalamah, sebagian orang-orang zalim, qad sallata ba'dhu ahli dhimmati, dia telah memberikan sultan kekuasaan terhadap sebahagian daripada ahli dhimmah, ala akhdhi syai'in bil batil, untuk mengambil sesuatu bil batil, secara batil, min muslimin, daripada orang muslim. Jadi saya melihat, kata Imam Taqiuddin Al-Isni, saya udah ngelihat tuh ada pemimpin zalim yang ngangkat orang non muslim, dia suruh ngambil zakatnya orang muslim secara batil. Artinya mestinya cuma diambil 2,5%, dia ngambil 70%. Kan sialan itu. Dia enggak wajib zakat, dipaksa ngeluarin zakat, kan gitu. Fa'auqafahu, maka auqafahu itu menempatkan. Siapa yang menempatkan orang zimmi tersebut, orang non-muslim yang diangkat oleh pemimpin zalim, dia menempatkan orang muslim mauqifah dhullati wasughar, menempatkan dia menjadi di tempat yang sangat hina gitu, karena dia punya kuasa, karena dia punya kuasa. Kan yang terjadi sekarang kan gitu. Pokoknya udah kelihatan tanda-tanda model Habib Rizik nih, demen Habib Rizik. Mauqif adz-dzillati was-shighar gitu. Mauqif adz-dzillah. Ngomong gini mah enak, Fib, soalnya aneh kagak ada yang kenal, Fib. kagak ada yang kenal soalnya, kagak terkenal, jadi ngomong gini enteng. Mauqifu dhullati was-sughur, fa shawabu, maka pendapat yang benar, al-jazmu bi'adami jawazi dhalik, maka yang pendemar al-jazmu yaitu paten menguatkan bi'adami jawazi dhalik, bahwa tidak boleh mengangkat orang non muslim untuk jadi kuasa terhadap orang muslim. Wala khilafa, dan tidak ada bedanya, annama yasna'uhu ha'ula'il umara, dan tidak ada bedanya apa yang dibuat oleh mereka-mereka itu para pemimpin, min tartibi diwani dhimmi, yang mana mereka membuat tartibi diwani dhimmi, mengelola untuk menjadikan orang-orang non muslim itu di apa istilahnya jabatan strategis, ala aqta'ihi, dari banyak bagian-bagian pekerja. Aqta' itu kan bagian, qism. Jadi mereka bikin tuh kantor-kantor, mereka bikin segala bagian aspek kepemerintahannya, pekerjaannya ditempatkan di situ orang-orang non-muslim. Liyabita lahu ma lahu, untuk mengurusi hartanya, wa yatasallat alal fallahin, kemudian diberi kuasa atas fallah, para petani, wa ghairihim, dan juga selain petani, fa innahu la yajuz, yang kayak gitu tuh enggak boleh. Jadi berarti ini Imam Taqiyuddin Ahlussunnah termasuk kelompok yang modelnya kayak saya, modelnya kayak saya, yang pokoknya segala urusan kekuasaan kagak boleh dikasih kepada non muslim, hatta yang perkara remeh gitu ya, sampai urusan jangan dari non muslim, semuanya dari harus dari muslim. Fa innahu la yajuz, bahwa ini ya nggak boleh, li annallaha ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala qad fasaqahum, telah menjadikan mereka orang betul orang fasik gitu. Perkata Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan, betul kan orang fasik itu kan keluar dari ketaatan kepada Allah. Orang non muslim bukan cuman kagak taat, dia justru menyimpang dari ibadah kepada Allah. Maka kalau orang muslim yang keluar dari tadi katain fasik, kalau fasik gak boleh dapat perkara-perkara kayak gini, lebih-lebih non muslim. Qad fasaqahumullah, Allah telah membuat mereka orang fasik. Faman itamanahum, faqad khalafallahu wa rasulahu, dan siapa orang yang memberikan kepercayaan mereka, faqad khalafa, maka dia telah menyelisih Allah dan Rasulnya, waqad wasaqa biman khawwanahu Allahu ta'ala, dan dia telah percaya terhadap orang yang Allah telah beri dia label khianat. Khianat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita terhindar dari menjadikan urusan kita kepada orang-orang non-muslim yang Allah membuat, yang Allah telah sebut mereka sebagai orang fasik, dan juga khawan, Allah telah memberi apa namanya, membuat mereka adalah orang yang berkhianat begitu. Oke. Okay. Ya iyalah, kita kan orang muslim banyak sini. Indonesia 80% muslim. Masa ya nyari muslim yang cakep kagak bisa. Maksudnya nyari muslim yang cakep kagak bisa, insya Allah bisa gitu. Insya Allah bisa. Emang penyakitnya negara demokrasi dari dulu tuh gitu, banyak kong kali kong sama orang jahatnya, banyak kong kali, pemilu macam-macam gitu ya. Ya sekarang maku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka begitu. Walantor tuh ya udah. Itu kalau aneh sih demen Fib ngomongnya gitu, walantar do. Cuman kan ada beberapa ustadz juga, dia bilang, masih jadi ustadz ngomongnya walantar do mulu, kata gitu. Bukankah Nabi Muhammad hidup berdamai dengan non-muslim? Ya Nabi Muhammad hidupnya damai dulu, orang non-muslim kagak ngapa-ngapain, kagak ngelunjak. Sekarang orang non-muslim ngelunjak. Ngelunjak banget gitu. Yang enak tuh kita kejar-kejar, kita sunatin. Walantar da'an kal yahud, ya kan gitu. Segitu damainya Nabi Muhammad SAW dengan non-muslim, Nabi Muhammad masih diturunin wahyu, walantar da'an, lebih-lebih kita yang non-muslim udah ngelunjak, apalagi punya jabatan strategis, kan gitu. Dulu waktu siapa ya, Basuki Cahayapurnama jadi gubernur, stafnya semuanya kan orang dia semua, staf dia kan gak ada yang kenal tahlilan, orang meninggal di ngajin itu kan gak kenal gitu. Maka kebijakan-kebijakannya kan kagak ngerti soal itu semua akhirnya. Nah, iya gitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut besok di pertemuan hari ke hari Rabu insyaallah, perkara soal setelah amil ar-riqab. Wafir riqab yaitu orang yang di apa namanya budak gitu. Mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan sehingga kita bisa terus menuntut ilmu agamanya. Mudah-mudahan doa ini saya sarap kejepit kambuh lagi dari 2017, mudah-mudahan bisa diri lagi, benar sholatnya, benar lagi. Sakit pinggang, sakit banget, itu lebih sakit dari corona kan. sakit banget, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.